terima kasih Anda masih bersama kami di konser kemenangan Dangdut Academy 2. Ya, langsung saja kita akan menyaksikan sebuah penampilan spektakuler dari tim komentator minus Ivan Gunawan. Ya, ini dia Soimah dan Nasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam Dangdut Academy. Mari menyusung seroja bunga, seroja hiasan sanggu remaja, putri remaja, rupa dan elok dimanja. Saja sekedar saja sanggup remaja.